Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَبَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Baik. Masih bab tentang as-sidq, yaitu dari hadis-hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada hadis yang keempat. Baik. Ya, sudah sedikit kita bacakan penjelasan dari keterangan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Namun sebelum kita melanjutkan pembacaan dari syarah ini, barangkali di antara antum yang sudah hafal, yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghafal kepada Rasulullah itu. Ahad yahfad. Man sa'ala Allah. Wa in ma sa. Wa in ma sa. Tahu? Artinya? Artinya? Thank you. Barakallah. Siapa lagi? Saya catat. Ya. Kali pun mati di dalam atau di atas? Alah. Apa lagi? Dari kita. Apa lagi? Apa lagi? Tak tahu, tak tahu. Baru kan lagi. Awas ke sini. Awas dia. Apa? Oh. Abil Walid, apa Abil Walid? Sa'id atau Sa'id? Artinya? Dalam hadis ini dimasukkan dalam bab as-sidq. Ayu syahid, syahidnya pada kalimat mana? Sehingga hadis ini masuk dalam bab as-sidq. Pada lafaz mana syahid hadis ini masuk bab sidq? Maka Allah Ta'ala asyhadata bisidqin, itu tuh syahid. Siapa yang minta mati syahid dengan jujur? Karena ada orang yang meminta tidak jujur, bukan dari hati, cuma di lisan saja. Kejujurannya itu akan Allah Ta'ala buktikan. Kejujuran itu Allah Ta'ala akan buktikan. Namun kalau orang tidak jujur dalam meminta syahadah, baru di tengah jalan sudah pulang. Contohnya orang-orang munafikin pada zaman Rasulullah SAW yang ikut perang Uhud. Ketika berangkat dari Madinah ada 1000 kurang lebih. Sampai di sebagian pertengahan jalan 300 kurang lebih, sebagian mereka mundur. Itulah golongan munafik. Sehingga mereka tidak mendapatkan janji Allah, kemenangan ataupun mati syahid. Ya. Adapun contoh dalam hadis ini, orang yang mati di atas kasur padahal dia sangat jujur meminta kepada Allah mati syahid, contoh yang nyata adalah Walid bin Walid. Walid bin Walid. Di dalam kisah Walid bin Walid, beliau diangkat oleh Rasulullah SAW jadi seorang panglima perang, menggantikan 3 sahabat yang gugur mati syahid. Innahu sayfun min suyufillah. Dia adalah pedang dari pedang-pedang Allah. Maka setelah itu Khalid bin Walid memimpin pasukan Rasulullah SAW dan selalu Allah berikan kemenangan. Sampai pada zaman Abu Bakar dan Umar bin Khattab, terus beliau yang memimpin. Baru kemudian Umar bin Khattab muncul kekhawatiran, karena ini adalah panglima yang selalu diberi kemenangan oleh Allah. Setiap kali memimpin, menang. Memimpin, menang. Umar bin Khattab khawatir akan muncul di benak hati manusia kalau kemenangan itu ada di tangan Khalid bin Walid. Maka Khalid bin Walid itu kemudian tarik, tidak jadi panglima perang, jadi pasukan biasa. Ya, ini kejujuran ini. Orang panglima kok turun pangkat jadi pasukan. Biasanya kalau orang turun pangkat, kalau orang yang pangkatnya dunia, jengkel, kan begitu. Karena yang dicari kedudukan, jadi manusia. Namun karena beliau mencari kedudukan di sisi Allah, sekalipun pemimpin perang ini yang berkali-kali mendapatkan pertolongan Allah, kemenangan, ditarik jadi pasukan dia, tidak marah. Dia dipimpin oleh panglima yang lain dan semangat berjihad. Karena yang dicari syahadah, bukan yang dicari kedudukan. Allah sampaikan hal itu sekalipun matinya di atas Khalid bin Walid pun beliau sakit. Sakit yang parah sehingga tidak bisa mengikuti beberapa pertempuran. Dalam kisah Khalid bin Walid itu kurang lebih ada 70 luka di bagian tubuh. Luka akibat sabetan pedang, luka akibat panah, luka akibat tusukan tombak, semuanya di bagian depan. Data yang dipunggung atau di bagian depan. Ini syahid berikutnya. Bahwa Khalid bin Walid, orang yang selalu tegar menghadapi musuh. Sebab kalau ada luka di bagian belakang, bisa jadi dia mundur karena sakit. Tunggung. Tapi semuanya di bagian depan. Dan beliau pun kubur di atas tempat tidur. Radiyallahu anhu. Itulah contoh. Jadi kita harus mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi kebaikan bagi kita di sisinya seperti kehidupan mati syahid. Dan kemarin sudah disebutkan oleh Syekh beberapa contoh makna syahadah. Sudah ya? Makna syahadah yang pertama adalah syahadah bi'ah kamilah. Sudah? Syahadah maknanya mengetahui hukum-hukum Allah. Itulah para ulama. Jadi para syuhada. Dan inilah umat Islam. Sebagai syuhada. وَتَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Yang kedua, makna syahadah itu adalah orang yang mati syahid, mati di jalan Allah, gugur di medan perang, membela agama Allah. Yang ketiga, makna syahadah, orang yang mati syahid. Dan jenis mati orang syahid, tadi orang yang mati di medan jihad. Yang kedua, orang yang mati kena ta'an al-batan, mati karena sakit perut, mati karena terbakar, ya. Lalu mati karena tenggelam. Yang berikutnya, orang yang mati karena membela harta dan membela jiwa. Sudah? Orang yang mati membela diri atau membela hartanya dari orang yang ingin merampasnya. Orang dolim. Itu mati syahid. Dan terakhir kita bacakan hadis, man kutila duna malihi wa ahlihi bahwa syahid. Ini beberapa contoh. Jadi kalau disimpulkan, orang yang mati syahid yang pertama, orang yang mati di jalan Allah. Yang kedua, mati karena sakit perut. Artinya sakit perut, sakit yang ada di bagian perutnya. Yang ketiga, mati karena terbakar, mati karena tenggelam, gitu. Mati karena membela harta dan nyawa. Ya, mati karena membela keluarga. Ya. Dari orang yang mendzalimi. Kita bacakan. Wa minas syuhada'i aidzan. Dan di antara orang-orang yang mati syuhada, mati syahid juga, man qutilu zulman. Kaya tadi alaihi insanun fayakuruhu waliya zulman fahada aydan syahid. Ini orang yang terbunuh dengan bentuk terzolimi. Seperti dia membela dari orang yang ingin merampas hartanya dengan zalim. Ini mati syahid. Saya tambahkan penjelasan Syekh Al-Bani. Syekh Nasiruddin Al-Bani rahimahullah menyebutkan beberapa jenis orang yang mati syahid. Ya. Tadi sudah berapa itu? 6 atau 7? Yang berikutnya. Al-mautu al-mar'ati fi nifasiha. Wanita yang mati karena melahirkan anaknya. Ya. Ini saya tambahkan dari penjelasan Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah. Seorang wanita yang mati karena melahirkan anaknya. Ya. Seorang wanita yang melahirkan anaknya, mati karena melahirkan anaknya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dari Ubadah bin Shamit. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW ada Abdullah ibn Rawaha, fama tajawaza lahu ala firasih. Bahwasanya Nabi menengok Abdullah bin Rawaha yang waktu itu masih terbaring di atas tempat tidurnya. Atadri man syuhada ummati? Nabi bertanya, tahukah anda siapa orang yang mati syahid di kalangan umatku? Lalu Nabi SAW menyebutkan di antara mereka adalah wal mar'atu yaqtuluha waladaha jam'a syahad. Kata beliau, wanita yang meninggal dunia karena melahirkan anaknya itu syahadah, mati syahid. Akhrajahu Ahmad wa Jarimi wa Tayalisi wa isnaduhu sahih. Jadi para wanita yang melahirkan anak itu digolongkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syahadah. Syekh Al-Utsaimin menambahkan hadis. Kalau ada seorang wanita meninggal karena sebab, kalau memang dia mati syahid, apakah dimasukkan atau tidak? Ya. Maka karena dia syahidnya syahid dunia, maka tetap dimasukkan. Adapun yang tidak dimasukkan itu kalau mati syahid di medan perang. Disolatin? Ya. Dikafanin? Ya, dikafanin. Bagaimana hanya manusia yang lain. Namun kedudukannya mati syahid. Ya. Tapi dia tidak sama dengan syahid orang yang mati di medan. Sudah ini. Di antara contoh yang lain. Orang yang mati karena murabiton. Murabiton artinya berjaga di papan batas negeri ribat. Orang yang meninggal dalam kondisi ribat. Ribat itu berjaga-jaga di papan batas negeri kaum muslimin di saat berjihad, berperang di jalan. Hadisnya datang dari Salman Al-Farisi. Ribatu yaumin wa lailatin khairun min qiyami syahrin. Beribat sehari semalam itu lebih baik daripada puasa sholat malam satu bulan. Ribat satu hari semalam itu lebih baik daripada puasa sholat malam selama sebulan. Wa in mata, jika dia mati dalam kondisi ribat. Jaro alaihi amalu ladikana yahmalu. Mengalir terus kebaikan dari amalan yang dia lakukan. Wa ujriya alaihi wa razaqahu wa aminan kita. Allah berikan rezeki dan Allah amankan dari pertanyaan kubur. Kita di situ pertanyaan kubur. Jadi, keluarkan oleh Imam Muslim. ahwai wa sirri wa ya. Para hadirin barakallahu fiikum. Itulah di antara golongan orang yang mati ya. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan nikmat kejujuran dalam mohon. Kita lanjutkan ucapan Syekh Al-Syekh. Telah beliau menyebutkan jenis-jenis orang yang mati syahid. Walakin a'la syuhada, namun yang paling tinggi kedudukannya dari orang yang mati syahid, humul ladzina yaqtuluna fi sabilillah, orang-orang yang mereka terbunuh, yuqtaluna mereka terbunuh di jalan Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Ali Imran 169-173. Allah mengatakan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah, janganlah kalian mengira sekali-kali alladziina qutilu fi sabilillah, bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu amwatan, mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, dan mereka itu hidup dan di sisi Rabb mereka yurzaqun, diberi rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadli, mereka berbahagia ya dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaannya. Wayastabshirun, mereka memberikan kabar gembira. Kepada siapa mereka memberi kabar gembira? Billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, pada orang-orang yang belum menyusul mereka. Orang yang belum menyusul, mati syahid, itu diberi kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Ala khawfun alaihim wa lahum yahzanun, agar jangan merasa takut, agar jangan merasa sedih. Kematian ini bukan membawa kesedihan. Kematian kita itu bukan membawa kesedihan, kita gembira. Mereka sampaikan kepada orang-orang yang belum mendapatkan nikmat ini. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ, dan mereka terus memberi kabar gembira dengan kenikmatan dari Allah dan keutamaan ini. Keutamaan karena mati syahid, diberi taufik oleh Allah. Sebab tidak semua orang mendapatkan taufik mati syahid. Orang yang bertekad bulat ingin mati syahid di medan tempur, ternyata matinya di atas kasur. Fadl, kenikmatan tambahan, orang bisa berangkat di medan jihad itu nikmat. Nah, nikmat tambahan yang sangat istimewa mati syahid. Wa anallahu la yudhi'u ajral mu'minin, dan Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang mukmin. Para hadirin, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir beberapa riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ayat ini. Di antara hadis dari Anas bin Malik, "Ma min nafsin tamutu laha indallah khairun yasurruha an tarja ila dunya illa syahid." Tidak ada sebuah jiwa yang Allah matikan ya, di dunia suatu kebaikan yang dia bergembira dengan kematian tersebut, dan dia ingin kembali lagi ke dunia kecuali mati syahid. Orang yang mati syahid itu bergembira dan ingin kembali lagi ke dunia, mati syahid lagi, dan mati lagi. Tapi kenikmatan juga, sudah mati kepengin balik lagi ke dunia, perang lagi, mati lagi. Fa in nahu yasurruhu ayyati ila dunya fa yaqulu maratan ukhra lima yara min fadlish shahad. Kenapa demikian? Karena dia melihat keutamaan, ya, dia ingin kembali ke dunia berperang lalu mati, lalu dia kembali lagi ke dunia lalu berjihad lagi dan mati lagi, karena dia melihat keutamaan mati syahid, ya. Sehingga para hadirin barakallahu fikum, inilah kenikmatan orang mati syahid, kepengin balik lagi ke dunia untuk bisa mendapatkan nikmat berjihad di jalan. Namun karena kalau sudah mati ya sudah, tidak bisa balik lagi ke dunia. Sekali saja. Baik. Sehingga para sahabat bergegas bersemangat untuk mendapatkan nikmat. Mereka bersemangat untuk bisa mendapatkan keutamaan ini. Sampai ada anak yang belum usia mencapai umur balig atau umur yang diizinkan berangkat jihad. Waktu itu Ibnu Umar ingin berangkat. Nak Uday ingin berangkat. Karena begitu agungnya ibadah ini. Ya. Begitu besarnya nikmat. Namun sekali lagi jangan dipahami jihad yang dilakukan itu dengan pemahaman kalimat jihad para teroris, ya, yang mereka mengatasnamakan jihad, namun ternyata tidak di atas bimbingan ulama ahlus sunnah wal jamaah, sehingga mereka mengatasnamakan para jihadah. Berani menuduh, menyakini bahwa ini mati syahid. Buktinya apa? Banyak burung terbang di atas tidurannya. Buktinya kamarnya berbau wangi. Burung terbang. Wah, ini tanda-tanda mati syahid. Jangan tertipu. Kesimpulannya apa? Dalam ayat ini, wa haula'i humul ladina qatalu litakuna kalimatullahi al-ulya. Mereka para syuhada adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah agar supaya kalimat Allah tinggi, yaitu tauhid. Islam. Fama qutilu lihududi anfusihim. Mereka berperang bukan karena ingin mendapatkan bagian-bagian pribadi-pribadi. Mereka mendapat bagian dunia, pujian. Wa ma qatalu li amwalihim. Bukan pula perang untuk mendapatkan rampasan perang. Wa innama qatalu li tasbih. Tapi berperang yang Allah mengangkat. Baik. Qala dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila ali rajul. Hal ini berdasarkan hadis yang terdapat dalam babul ikhlas. Ya. Ketika seseorang bertanya kepada beliau tentang orang yang berperang di jalan Allah karena pemberani. Ya. Wa yuqatilu hamia, berperang karena membela sukunya. Wa yuqatilu liyura makanah, berperang karena supaya dapat kedudukan. Ayu dalika fi sabilillah, siapa yang berjuang? Jawabannya ini kan qatala fi sabilillah kalimatallahi al-ulya bahwa siapa saja yang berperang dengan niat ikhlas. Apa niat ikhlas? Hada mizan ajlun, mizan ajlun wada'ahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini timbangan yang adil yang diletakkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yazilul insan bihi, yang orang itu bisa ditimbang timbang. Siapa sih orang yang ikhlas amalannya? Orang yang ikhlas amalannya ialah orang yang mengangkat tinggi-tinggi kalimat. Sehingga kalau ingin mengangkat kalimatullah, berjihadnya juga di atas ilmunya Allah. Ya? Kadang orang ingin berjuang di jalan Allah, tapi tidak tahu ilmunya. Ini apa? Bukan kalimatullah sama semakin tinggi, maka semakin jelek. Iya. Karena jihadnya tidak berdiri di atas ilmu asal-asalan. Hanya yang dibunuh sembarang orang. Ya. Ada seorang kudus kafir sedang jalan-jalan ditangkap, bunuh, ditembak. Berarti waktul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum. Perangi semua orang kafir dimanapun kalian ketemu dengan mereka. Wah, ini ada turis bunuh. Nah, ini namanya jihad asal-asal. Ya. Membaca sepotong ayat tidak dibaca hadis sahih. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, man qatala mu'ahidan lam yarid ra'ihatan. Siapa yang membunuh orang kafir yang bukan halal dibunuh, mu'ahid, tidak mencium bau surga. Tidak dapat surga. Maka ini karena tidak di atas ilmu. Kalaikan itu. Kum. Kuman kata lili hati yang tadi mahu buat bisa. Siapa yang berperang karena mengangkat tauhid. Tauhid artinya lawan dari syirik. Sebab kesyirikan itu buat yang semoga Allah Ta'ala memberi kita kepada ucapan beliau, timbangan orang mati syahid ialah orang yang berjuang untuk mengangkat kalimatullah atau anak Allah yang dikasih Allah. Syukur kepada Allah.